Pernah kukira hidupku selalu susah. Aduh pusing kepala. Di sini problema, di sana problema, di mana-mana hanya problema. Dulu pernah kukira hidup kau ruwet susah. Aduh mabuk kepala. Yang stres tambah gila, kerjanya marah-marah. Di mana-mana hanya masalah. Namun ternyata hidup bisa dibikin mudah. Kupilih santai-santai aja, ceria aja, dinikmati aja. Ku mau bercahaya untuk menerangi mereka. Ku kini berjalan melangkah, akhirnya aku bisa menjadi jawaban bagi mereka. Katanya aku anak hoki, selalu hoki. Di mana pun ku bawa hoki, ku coba mengerti, ku coba peduli waktu dibuat teki. Anak hoki, selalu hoki. Di mana pun ku bawa hoki, walau disakiti, di dalam mengerti tetap sabar. Itulah gaya anak hoki. Pernah ku kira berat beban dunia, pahit getir rasanya. Di sini kau salah, di sana juga salah, di mana-mana serba salah. Namun ternyata hidup bisa dibikin mudah. Ku pilih santai-santai aja, ceria aja, dinikmati aja. Ku mau bercahaya untuk menerangi mereka. Ku kini berjalan melangkah, akhirnya aku bisa menjadi jawaban bagi mereka. Makanya aku anak hoki, selalu hoki. Dimanapun ku bawa hoki, ku coba mengerti, ku coba peduli waktu. Anak hoki, selalu hoki. Dimanapun ku bawa hoki, walau disakiti, disalah mengerti, tetap sabar. Itulah gaya anak hoki. Hoki, selalu hoki. Dimanapun ku bawa hoki, ku coba mengerti, ku coba peduli.